Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang kita bahas dari kitab Ar-Riqaq min Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu bulan lalu, kita masuk di dalam bab yang mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, bab kaifa kana aishun nabi wa ashabihi wa tahallihim anid dunya, yaitu bab tentang bagaimana gambaran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya, dan bagaimana gambaran jauhnya mereka dari kehidupan dunia ini, yang mana telah kita sebutkan dalam bab tersebut hadis yang cukup panjang yang alhamdulillah telah kita sebutkan di dalam pertemuan tersebut, yang mana kesimpulannya bahwa dalam kisah tersebut digambarkan keadaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Abu Hurairah sebagai rawi periwayat di dalam hadis tersebut, yang demikian beliau bersama dengan ahlu sufah, yang ahlu sufah dikenal sebagai orang-orang yang fukara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yang mana sampai-sampai digambarkan di dalam hadis tersebut bagaimana Abu Hurairah beliau sampai menahan lapar beliau, dan demikian gambaran para sahabat di dalam beberapa kisah yang mana mereka sampai-sampai mengganjal perut mereka dengan menggunakan batu. Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya mereka, atau yang dimaksud dengan mengganjal perut tersebut adalah juga maksudnya adalah mengikat perut mereka dengan baju-baju mereka dalam rangka untuk menahan rasa lapar tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang mana ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengundang Abu Hurairah ke rumah beliau, karena Rasul alaihi salatu wasallam merasa iba dengan apa yang ada pada keadaan beliau ketika itu, yang mana Rasul alaihi salatu wasallam pun pada dasarnya beliau adalah orang yang fukara, ya. Sampai-sampai beliau ketika itu masuk ke dalam rumah bertanya kepada keluarganya, kepada istrinya, apakah ada makanan yang bisa aku berikan kepada sahabatku. Kemudian istri beliau menunjukkan bahwasanya ada satu bejana, ya, satu bejana susu, yang itu adalah merupakan bagian dari hadiah dari orang yang diberikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, yang Rasulullah alaihi salatu wasalam tentunya beliau tidak menerima sedekah. Maka dalam hadis tersebut bukan bab sedekah, tetapi babnya adalah hadiah, ya. Adapun sedekah, maka Rasul alaihi salatu wasalam dan demikian keumuman Bani Hashim maka sesungguhnya mereka tidak boleh memakan harta sedekah. Tidak boleh memakan harta sedekah. Nah, maka ini adalah termasuk di dalamnya menerima pemberian yang berupa sedekah tadi. Ya. Adapun hadiah, maka beda itu hukumnya dengan sedekah. Kalau sedekah itu adalah diberikan kepada para fukara, para masakin. Ya, kalau hadiah itu sifatnya hadiah, ya, sebagaimana kita memberikan hadiah kepada yang lainnya. Kalau sedekah adalah hak apa yang diberikan kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, dan yang semisalnya. Yang kemudian satu bejana susu tadi, ya, ingin dibagikan kepada para sahabat beliau alaihi salatu wassalam, menunjukkan bahwasanya seorang yang fakir, orang yang miskin tidaklah menghalangi baginya untuk bersedekah kepada orang lainnya atau memberikan kepada yang lainnya, ya, untuk berinfak, untuk beramal saleh dengan apa yang dia miliki, ya. Dan kemudian ketika itu Abu Hurairah diminta untuk mengundang Ahlus Suffah. Sebagaimana telah kita sebutkan, Ahlus Suffah adalah para sahabat yang tinggal, yang mereka adalah para fuqara, yang mereka tidak memiliki keluarga, yang mereka tinggal di masjid Rasul alaihi salatu wassalam, dan mereka jumlahnya tidak sedikit, ya, mereka jumlahnya lumayan, ya, bahkan sebagaimana telah kita sebutkan, kalau terkumpul semua mereka itu bisa disebutkan oleh para ulama sampai kurang lebih sampai 400 orang, 400-an sekian. Ya. Adapun ketika itu, kalau kenapa mereka tidak terkumpul dalam jumlah yang sekian dalam satu waktu, karena keadaan mereka yang sebagiannya mereka safar, sebagiannya mereka bertugas untuk berjihad di jalan Allah dan yang semisalnya, maka hal tersebut menghalangi mereka untuk bisa terkumpul dalam jumlah yang sekian dalam waktu yang sama. Kemudian disebutkan oleh para ulama minimalnya adalah puluhan, ya, ada yang mengatakan 70 orang dan sekian. Dan alhamdulillah ketika Rasul alaihi salatu wasalam memberikan kepada mereka dari susu yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wasalam tadi, kemudian dibagikan kepada para sahabat dari kalangan Ahlus Suffah tadi, ternyata subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan barakah kepada makanan tadi, kepada susu tersebut, yang bahkan tidak tersisa dari para Ahlus Suffah, bahkan termasuk Abu Hurairah, kecuali mereka merasakan kenyang dari apa yang sedikit dari bagian susu tersebut, bahkan masih menyisakan untuk beliau Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai yang telah kita sebutkan bagaimana Abu Hurairah sampai sempat pesimis apakah cukup, ya, makanan tersebut apabila dibagi untuk seluruh Ahlus Suffah, apa cukup bagi saya, padahal aku adalah orang yang pertama kali diundang atau diajak oleh Nabi ke rumah beliau. Tapi subhanallah, sampai tidak tersisa kecuali sedikit, Abu Hurairah disuruh meminum, diminum, terus dilanjutkan oleh beliau. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk isyrab, lanjutkan untuk meminumnya, ya. Karena Abu Hurairah takut kalau hal tersebut tidak cukup, hal tersebut bagi Rasul alaihi salatu wasallam juga. Tetapi setiap kali beliau meminum, bahkan sampai beliau tidak tersisa kecuali kenyang, ternyata masih menyisakan dalam bejana tersebut susu tadi. Maka ini menunjukkan barakah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada makanan Rasul alaihi salatu wasallam. Dan subhanallah, yang seperti ini adalah warid, telah tersebut di dalam beberapa riwayat yang ada, yang sebagaimana telah kita sebutkan dalam kisah perang Khandaq dan yang semisalnya, ya, yang mana Rasul alaihi salatu wasallam pun diberikan barakah dari makanan beliau sampai mencukupi dengan sekian para sahabat yang ketika itu menggali Khandaq, menggali parit, ya, subhanallah, hanya dengan satu ekor kambing, ya, tetapi mencukupi dari sekian para sahabat yang ikut ketika itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah keadaan mereka Ahlus Suffah yang kemudian Rasul alaihi salatu wasalam memberikan dari sedikit dari makanan tersebut, tetapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berikan barakah dari makanan tadi. Kemudian masih tersisa beberapa fawaid atau beberapa faedah yang mungkin akan kita sebutkan dan mungkin sebagiannya kita ulang, ya, karena ada beberapa pembahasan penting yang perlu untuk kemudian kita sebutkan, terkhusus dalam beberapa hal yang mungkin kalau kita bahas bab tersebut menunggu dari bab yang akan datang mungkin terlalu lama, sehingga kita sedikit apa yang disebutkan dalam faedah tersebut insyaallah akan kita bahas terkhusus tentang permasalahan meminta izin al-isti'dzan, yang insyaallah juga sebenarnya sebagai akan dibahas di dalam sahih al-Imam al-Bukhari ini, akan tetapi babnya tersebut masuk di dalam bab yang khususnya dalam Kitabul Jami' atau dalam Babul Muamalah atau yang semisalnya, sehingga cukup panjang untuk menunggu datangnya bab tersebut, sehingga tidak mengapa insyaallah kita akan menyebutkan beberapa fawaid atau faedah yang berkaitan tentang permasalahan tersebut insyaallah taala. Ya, walaupun sebagiannya telah kita sebutkan beberapa fawaid terkait dengan masalah al-isti'dzan meminta izin tersebut dalam pertemuan yang sebelumnya. Baik, sekarang yang akan kita bahas adalah beberapa faedah yang selanjutnya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan wa fil hadits minal fawaid ghair mataqaddam. Di antara atau di dalam hadis ini ada beberapa fawaid, ada beberapa faedah selain dari apa yang telah disebutkan. Yang pertama kata beliau istihbabu syurbi min qu'ud. Bahwasanya kata beliau disunnahkan untuk seorang itu minum sambil duduk. Ya, disukai, disunnahkan seorang itu minum sambil duduk. Ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu adalah wajib. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan itu adalah wajib. Ya. Maka minimalnya ini adalah bagian dari sunnah yang jangan sampai seorang menyepelekan. Apalagi ada para ulama yang sampai mengatakan wajib. Apa dalil yang mengatakan bahwasanya yang dipegangi oleh sebagian para ulama yang mengatakan itu adalah hukumnya wajib? Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, la yashrabanna ahadukum qa'iman fa in nasiya falyastaki. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum qa'iman dalam keadaan dia berdiri. Fa in nasiya falyastaki. Kalau dia lupa, falyastaki, maka hendaklah muntahkan minuman tersebut. Subhanallah. Kemudian dalam riwayat tersebut disebutkan sebagian para sahabat bertanya, "Fal aklu ya Rasulullah, bagaimana kalau makan?" Maka kata Rasul alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Fahuwa asyad." Kalau makan lebih-lebih lagi. Kalau makan itu lebih-lebih lagi. Ya. Kedudukan makan lebih berat daripada minum. Hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan kedudukan derajat hadis tersebut, tetapi sebagian para ulama mengatakan ini adalah sahih. Di antaranya adalah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini dan disebutkan di dalam As-silsilah as-sahihah, di dalam silsilah sahihah, kumpulan hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh beliau rahimahullahu taala, dan beliau menghukuminya adalah sebagai hadis yang sahih. Bahkan beliau mengatakan terkait bahwasanya apa yang disebutkan oleh Nabi di sini menunjukkan an-nahyu litahrim, bahwasanya larangan di sini adalah pengharamannya adalah litahrim. Ya, karena ada yang namanya an-nahyu litanzih. An-nahyu litanzih itu sifatnya makruh saja. Tapi kalau an-nahyu litahrim, larangan yang sifatnya pengharaman. Apa yang menunjukkan larangan yang sifatnya pengharaman? Ya. Disebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis tadi, fal yastaki, maka fa innasiya fal yastaki. Kalau dia lupa, maka muntahkanlah. Menunjukkan apa? Ini urusan berat. Ya, sudah masuk disuruh muntahkan, iya enggak? Suatu perkara yang tidak sepele. Sudah terlanjur masuk disuruh muntahkan. Ya. Kalau dia lupa maka muntahkanlah. Menunjukkan perkara ini adalah perkara yang berat. Ya. bukan perkara yang sepele, bukan larangannya bukan larangan yang biasa, tetapi larangan-larangan yang berat. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ini adalah pendapat beliau, bahwasanya di sini adalah an-nahyu li tahrim, larangan di sini adalah larangan yang menunjukkan pengharaman. Ya. Tentunya sebagai seorang muslim, seorang talabatul ilm, seorang penuntut ilmu yang kita senantiasa berusaha mengamalkan apa yang kita pelajari, mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, mengamalkan ilmu-ilmu yang datang dalam Al-Quran maupun sunnah, maka senantiasa kita bersemangat, ya. Bersemangat di dalam menjalankan sunnah ini. Terlebih ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya itu bahkan larangannya adalah sifatnya pengharaman, dengan dalil tadi ada penyebutan disuruh memuntahkan. Walaupun memang sebagian para ulama mengatakan bahwasanya dalam ini adalah sifatnya sunnah mustahab, ya, sifatnya sunnah, ya. Maka dalam kondisi-kondisi ketika dia memang tidak memungkinkan lagi, ya, untuk kemudian sambil duduk, maka dia dibolehkan untuk yang seperti ini. Sebagaimana ada beberapa kisah bagaimana sebagian para sahabat minum sambil berdiri ketika minum zam-zam, air zam-zam, ya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan larangan bahwa itu adalah sifatnya pengharaman tadi, itu karena dalam keadaan darurat. Karena dalam kondisi di air zam-zam kan berdesakan manusia, tidak mungkin untuk duduk. Kalau duduk tidak memungkinkan, sehingga dia terpaksa untuk dalam keadaan berdiri. Kenapa kita sebutkan adanya dua pendapat yang seperti ini? Intinya yang pertama adalah kita di dalam permasalahan ini mengetahui adanya khilaf tadi dalam rangka agar kita bersikap ketika kita menemui adanya beberapa keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk mengamalkan perkara tersebut. Yang kedua, maksud penyebutan ini bukan berarti kita bermudah-mudah, ya. Dan ini berlaku dalam pembahasan-pembahasan fikih. Kadang-kadang kita mendapati, ya, dalam pembahasan fikih ada pendapat yang mengatakan ini boleh, mengatakan ini tidak boleh. Maka sebagai seorang yang muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan milih yang enak-enaknya saja. Kadang-kadang kita ini milih yang sesuai dengan hawa nafsu. Wah, saya milih yang inilah yang enak. Kadang-kadang kan gitu, ya. Ya, jangan. Harus dikedepankan apa? Ilmiah. Ya. Kalau kita syukur-syukur bisa membahas sebagai seorang penuntut ilmu, ya, memiliki malakah ilmiah, kemampuan secara ilmu, kemudian kita membahas bagaimana kedudukan hadisnya, bagaimana penjelasan para ulama yang lainnya, ya, maka tentunya ini sikap ilmiah yang harus dikedepankan, yang kemudian seorang dengan hal tersebut akan bisa kemudian memilih salah satu di antara pendapat tersebut dan dia tenang untuk mengamalkannya. Ya. Tetapi intinya jangan sampai kemudian seorang memilih pendapat di antara dua pendapat di kalangan para ulama itu sesuai dengan hawa nafsu. Ini terjadi pada manusia ini, kadang-kadang milih suatu pendapat yang enak-enaknya saja. Yang sifatnya ada rusoh-rusoh, ada keringanan. Ya. Sampai-sampai para ulama memperingatkan bahaya yang seperti ini. Ya. Sukanya mencari-cari rusoh, mencari-cari keringanan. Pendapat-pendapat yang ringan, pendapat-pendapat yang bahkan yang lebih ekstrim, pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh, ya, pendapat yang syadz itu pendapat yang nyeleneh, ya, ganjil. Maksudnya apa? Tidak ada para ulama yang berpendapat seperti itu kemudian dia, ya, atau ada sebagian para ulama yang dia karena terbatasnya apa yang dia dapatkan, karena dulu mencari hadis adalah suatu hal yang sulit, ya. Bahkan ada satu hadis ditempuh dalam satu bulan perjalanan. Kalau kita sudah alhamdulillah sekarang terkumpul dalam kitab-kitab, ya, ummahatul kitab, ya, ummahatul kutub, kitab-kitab induk, ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan yang semisalnya, ya. Dan demikian juga syarah penjelasan para ulama, demikian juga fatwa-fatwa para ulama. Mudah kita untuk mendapatkan. Kalau zaman dulu, sebagian para ulama beristihad dengan pendapat sesuai dengan apa yang datang kepada dirinya dari ilmu, ternyata tidak didapatkan oleh ulama yang lainnya, sehingga ulama yang tidak mendapatkan dari hadis tadi akhirnya dia pendapat berbeda dengan yang lainnya. Tetapi tentunya yang seperti ini kita kembali kepada apa? kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan sering kita mengulang dalam pembahasan yang seperti ini, kata beliau, man istabana sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yahillu li ahadin ayyada'aha li qauli ahad. Barang siapa yang telah jelas sunnah itu datang di hadapannya, ya, telah jelas-jelas itu datang dari sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, maka fala yahillu li ahadin, maka tidak halal bagi seorang ayyada'aha, untuk meninggalkan sunnah tadi, li qauli ahad, gara-gara karena dia memilih pendapat dari kalangan manusia. Ini perkataan Al-Imam Syafi'i, ya. Maka dari sini juga Al-Imam Syafi'i menyebutkan dalam perkataan yang lainnya bahwasanya apabila ada pendapat yang menyelisih dari sunnah Rasul sepeninggalku, ternyata pendapatku ini adalah berbeda atau menyelisih dari sunnah atau yang datang dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam, maka ambillah sunnah dan tinggalkanlah pendapatku. Dan inilah ternukil dari para a'immah, a'immatus salaf, para imam dari kalangan para salaf, salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, ya, terkhusus dari para imam yang empat, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad, dan demikian para ulama yang datang setelahnya. Demikian mereka menunjukkan tawadhu'nya mereka kepada apa yang datang dari kebenaran, apa yang datang di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Seperti misalnya ada sebagian pendapat, ya, sebagian orang mengambil pendapat yang syad, nyeleneh, ya, yang hal tersebut ternyata itu adalah pendapat yang ganjil, ya, pendapat yang ganjil. Ya. Nah, banyak di kalangan kalau kita membahas dalam permasalahan-permasalahan fikih, ada beberapa pendapat yang seperti ini yang hendaklah seorang muslim, seorang mukmin, seorang muttaqi, seorang yang bertakwa untuk bersikap ilmiah, mengembalikan kepada apa yang telah jelas datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau dalilnya adalah dhaif, maka tidak bisa kita pakai. Nah, inilah bentuk keilmiahan kita di dalam beramal, bentuk keilmiahan kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak didasari oleh sikap taklid, membebek buta atau mengikuti seorang tertentu tanpa hujah maupun tanpa dalil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka kembali kepada tadi apa yang kita sebutkan, maka kita tidak boleh bersikap bermudah-mudahan di dalam permasalahan ini. Ya, tidak boleh bermudah-mudahan. Kalau toh misalnya keadaan tidak memungkinkan, maka kita telah mengetahui adanya kelonggaran tadi dalam keadaan darurat mungkin, atau dalam keadaan yang memang tidak mungkin untuk seperti itu, maka hal tersebut menunjukkan kita lapang dada, karena memang ada pendapat yang menunjukkan itu adalah sifatnya sunnah, walaupun sunnah tersebut pun sunnah yang ditekankan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama sampai memperingatkan dengan perkataan mereka mengatakan man tarahas tanzandak, barang siapa yang suka-suka mencari ruhsah, mencari-cari keringanan dalam suatu pendapat di kalangan para ulama, tazandak, maka ujung-ujungnya dia bisa menjadi zindik. Zindik itu apa? Lebih dekat kepada kekufuran, na'udzubillah. Kenapa? Kalau orang sudah mudah mencari yang mudah-mudah, yang ringan-ringan, sedikit-sedikit, oh kan ada ulama yang membolehkan, kan ada yang mengatakan boleh, kan ada yang mengatakan boleh, akhirnya dia pun, na'udzubillah, akhirnya mengambil tadi pendapat-pendapat yang nyeleneh tadi, pendapat yang syad. Ya, seperti misalnya gambaran zaman sekarang ini, ya, pendapat yang syad, pendapat yang nyeleneh, pendapat orang yang mengatakan bolehnya bermuamalah dengan riba, ya, boleh pinjam uang, ya, kepada atau pinjam modal kepada lembaga-lembaga ribawi, ya, mengatakan lu ada kok ulama yang membolehkan, buktinya itu Ustadz Fulan itu malah justru jadi sponsornya, ya. Na'udzubillah. Maka jangan sampai dengan yang seperti itu kemudian kita akhirnya na'udzubillah jatuh di dalam keharaman yang besar. Bermuamalah dengan riba adalah dosa yang sangat besar, bukan perkara yang sepele. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sebagian para ulama menghasankan hadis tersebut, bahwasanya dosa riba yang paling rendah itu, ya, tingkatan riba itu bertingkat-tingkat. Tingkatan dosa riba itu bertingkat-tingkat. Dosa riba yang paling rendah adalah apa? Dosa menzinai ibunya sendiri. Seperti dosa menzinai ibunya sendiri. Ini yang paling rendah dari dosa riba, tingkatan riba. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah, maka berhati-hatilah kita di dalam kehidupan kita ini, sampai kita bermudah-mudah dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha bertakwa, maka Allah akan menunjukkan jalan tadi. Ya. Walaupun dalam urusan yang seperti tadi sifatnya khilaf, perbedaan para ulama, Allah akan tunjukkan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Ya. Jadi jangan khawatir, kadang wah bingung kok ini ada yang seperti. Kembali kepada sikap ilmiah. Apakah itu ada datang dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, dan apakah di sana ada pendapat para ulama yang mu'tabar? Para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini gambarannya. Atau sebagian orang mengatakan bolehnya nikah kontrak, ya, nikah mut'ah. Ya. Yang ini bukan hanya pendapat yang nyeleneh, bahkan pendapat yang ya, sebenarnya hakikatnya bukan pendapat dari kalangan kaum muslimin. Para ulama ahlu, bukan pendapat dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah pendapatnya Syiah. Ya. Orang-orang yang mereka bersikap ghulu, berlebihan kepada keluarga Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya, menempatkan kedudukan dalam posisi yang berlebihan, ya, di antaranya adalah juga melebihkan kedudukan Ali bin Abi Thalib daripada sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, ya, dan demikian dengan berbagai kesesatan sampai para imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sepakat bahwasanya, dan demikian juga para a'imah, bahwasanya Syiah Rafidah laisat minal Islam, bukan termasuk dalam golongan Islam. Ya. Siapa sekarang Syiah Rafidah yang ada di dunia ini? Negeri Iran. Ya, negeri Iran. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka jangan sampai wah enak ya nikah kontrak ganti-ganti, nanti satu bulan ganti lagi istri, nanti bahkan mereka membawakan berbagai dalil yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang berganti-ganti pasangan seperti ini dengan nikah kontrak tadi, atau yang diistilahkan dengan nikah mut'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai nampak dari berbagai perkara yang seperti ini, sampai tidak terbedakan mana antara ya praktek prostitusi dengan yang seperti ini. Ya, sampai ada yang nikah semalam, kontraknya semalam. Ya, tanpa wali. Ya, bahkan enam naudzubillah min dzalik, walaupun menggunakan wali misalnya, kita katakan maka yang sepertinya adalah perkara yang sudah dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, penting yang seperti ini agar kita berhati-hati di dalam kehidupan kita sehingga tidak terjerumus di dalam berbagai penyakit, penyimpangan, kesesatan, ya, karena kita sifatnya ya lebih cenderung kepada kejelekan. Manusia ini senantiasa diajak oleh jiwanya kepada kejelekan. An-nafsu al-ammaratu bisu. Jiwa kita ini senantiasa apa? Mengajak kepada kejelekan. Ya, ngajaknya yang enak-enak, ngajaknya yang ringan-ringan. Ya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ini. Nah, maka minimalnya adalah sunnah yang ditekankan di dalam permasalahan ini, bahwasanya kita di dalam permasalahan makan minum hendaklah untuk berusaha menjalankan atau berakhlak dengan akhlak yang mulia, terutama ketika kita mendidik kepada putra-putra kita, ya, jangan sampai kita menunjukkan perkara yang tidak baik di hadapan putra-putri kita. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian beliau juga menyebutkan wa fihi mu'jizah 'azimah. Wa taqaddama laha nadha'ir fi 'alamatin nubuwah fi taktiri ta'am wa syarab. Ini sudah kita sebutkan. Di dalamnya ada mukjizah yang sangat agung. Yang ini menunjukkan tentang tanda-tanda kenabian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, di mana Allah memperbanyak menjadikan barakah makanan beliau tersebut. Walaupun pada dasarnya dengan kasat mata yang dilihat oleh manusia itu sesuatu yang sedikit, tetapi Allah jadikan banyak. Allah berikan barakah kepada makanan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dinamakan barakah. Ya, kasratul khair al-ilahi. banyaknya kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Gambarannya seperti harta yang dimiliki oleh seorang, walaupun dia adalah seorang fakir, walaupun dia mungkin sehari mendapatkan harta yang sangat sedikit, mungkin tidak cukup secara hitung-hitungan di atas kertas, tidak cukup untuk biaya hidup dalam satu hari. Yang dia dapatkan dalam hari tersebut demikian. Ternyata subhanallah bisa untuk mencukupi kehidupannya, bahkan untuk berikutnya, bahkan bisa subhanallah Allah berikan barokah yang lebih dari itu semuanya. Ya. Secara hitung-hitungan dalam satu bulan gak mungkin saya dapat untuk menabung misalnya. Ternyata Allah berikan kemudahan dari sisa apa yang dia dapatkan tersebut. Ya. Atau bahkan dengan harta yang sedikit tersebut dia bisa membayar hutang. Ya. Maka ini adalah menunjukkan keutamaan yang besar. Ya. Ini sebagai nasihat juga bagi kita dalam permasalahan ini, bahwa bagaimanapun sempitnya keadaan kita, ya, maka berusaha untuk berusaha merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dari rizki, ya. Dan berusaha untuk mengembalikan dari hak yang harus kita tunaikan. Mungkin kita memiliki tanggungan kepada saudara kita. Jangan sampai kemudian hanya karena kita sempitnya keadaan kita, terus kita tidak berusaha menyisihkan apa yang harus kita kembalikan kepada saudara kita. Mungkin kita memiliki hutang dan yang semisalnya. Jangan kemudian, wah, untuk makan aja gak cukup, masa untuk nyisihkan untuk mengembalikan hutang. Jangan sampai. Berusaha semaksimal mungkin. Ini juga sebagai nasihat bagi diri kita semuanya. Ya. Jangan sampai kita bermudah-mudah dalam urusan hutang. Urusan hutang adalah urusan yang sangat berat. Ya. Walaupun urusannya adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi jangan sampai seorang tasahul dalam permasalahan ini. Babnya akan kita bahas khusus insya Allah dalam bab masalah tersebut. Tetapi syahidnya dalam permasalahan ini, jangan kita bermudah-mudah sampai akhirnya kita merasa bahwasanya kita tidak cukup, sering berkeluh kesah dengan apa yang ada pada kita. Akhirnya kita bermudah-mudah pinjam ke sana, pinjam ke sini. Akhirnya memberatkan orang banyak. Dalam keadaan kita tidak berusaha menyisihkan sedikit dari bagian yang kita miliki untuk mengembalikan tadi. Atau minimalnya ada omongan lah. Kadang-kadang kita ini, wah, karena malu mungkin, karena gak ada omongan, gak memberitahu kepada orang yang kita pinjami. Minimalnya minta uzur, afan anak belum bisa mengembalikan. Besok lagi, sampaikan lagi. Bulan depan lagi mungkin dia harus menyicil tanggungan tersebut tiap bulan. Ketika pas sudah jatuh temponya, sampaikan kepada orang tadi, maaf saya belum bisa karena demikian keadaannya. Ya. Ada omongan, jangan sampai kemudian kita justru membuat fitnah. Ya. Terkhusus sampai-sampai menimbulkan fitnah yang sifatnya global, umum, membuat kegaduhan. Ya. Jangan sampai. Bertakwalah kita semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan yang seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan sebagaimana yang telah kita sebutkan dulu bahwasanya wa fihi jawazu syaba' walau balagha aqsa ghayatih. Itu bolehnya untuk kenyang walaupun dalam keadaan yang sudah puncaknya. Walaupun disunahkan, telah kita ketahui disunahkan bagi kita sebagaimana datang di dalam hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thulutsun fi li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafasihi. Bahwasanya hendaknya seorang itu sepertiga dalam perutnya itu sepertiga untuk makanannya, sepertiga lagi untuk minumannya, sepertiga lagi untuk nafasnya. Ya, maksudnya apa? Diberikan untuk hak, ya, tidak semuanya untuk makan dan minum dipenuhi. Ya, ini sifatnya adalah terkait dengan sunnah yang tentunya kita semuanya mengetahui permasalahan tersebut. Tetapi dari hadis tadi kita mengetahui bolehnya. Ya, bolehnya untuk seorang sekali-kali kenyang ketika memang dibutuhkan dalam permasalahan tersebut sebagaimana telah kita sebutkan. Ya, tetapi yang dicela adalah ketika kita setiap kita menyantap makan dan minuman, kita senantiasa terus berusaha, ya, mengenyangkan diri kita dalam batas-batas yang berlebihan. Itu yang dicela di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk dan dibimbing untuk bersikap syukur dan bersikap qanaah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ketika kita mendapatkan barang yang lebih, makanan yang lebih, kita ingat apa yang di bawah kita. orang-orang yang fakir, orang yang miskin. Demikian juga ketika kita mendapatkan apa adanya dari makanan yang diberikan kepada kita, kita pun ingat masih banyak orang yang membutuhkan di bawah kita. Kita bersyukur dengan tadi, kita bersikap qanaah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan di dalam, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga, wa fihi anna kitmanal hajah wa talwih biha aula min idhariha, bahwasanya menyembunyikan rasa butuh yang sangat itu lebih utama daripada menampakkan, dan lebih utama daripada dia terang-terangan menampakkan bahwasanya dia adalah orang yang sangat butuh. Seperti tadi yang telah disebutkan dalam hadis yang lengkapnya telah kita baca pada bulan lalu, bagaimana Abu Hurairah ketika bertemu dengan Abu Bakar, ya enggak menampakkan bahwasanya saya ini lapar, saya belum makan berapa hari, enggak sampaikan, tapi justru malah apa, bertanya tentang apa, satu ayat atau bertanya tentang sebuah ayat di dalam kitabullah, bertanya tentang bagaimana syarah penjelasannya, malah justru itu yang ditanyakan kepada Abu Bakar. Demikian kepada Umar, ya, dalam kisah tersebut kan seperti itu, yang menunjukkan tentang apa, ini sebagai bagian dari faedah keutamaan para sahabat dalam semangatnya mereka menuntut ilmu agama Allah. Sampai ketika mereka dalam keadaan lapar sekalipun, tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang masalah ilmu. Sampai-sampai kata beliau, liyushbi'ani, masa'altu an ha'illa liyushbi'ani, tidaklah aku bertanya tentang sebuah ayat atau satu ayat di dalam Al-Quran tadi, kecuali dalam rangka untuk agar aku ini kenyang. Maksudnya apa? Agar aku ini terlalaikan dari rasa laparku. Subhanallah. Kalau kita ini kenyang, waktunya taklim kadang-kadang maaf-maaf saja, kadang aduh rasa malas, waduh sudah ngantuk, waduh demikian dan demikian, iya enggak? Ya kita jujur saja sudah. Ya, keadaan kita memang tidak lepas dari kelemahan. Ya. Akan tapi subhanallah, keadaan sahabat tadi yang dalam keadaan lapar tetapi subhanallah masih semangat. Ya. Sudah waktunya. Nah, kalau kita dalam keadaan kenyang maupun lapar, semangatnya kita ini subhanallah masih harus terus didongkrak, ya enggak? Dalam lapar aduh ngantuk. Kalau dalam keadaan apa? Kenyang, aduh ngantuk. Maaf, afan ana capek, ana ngantuk sekali, ana enggak bisa berangkat taklim misalnya. Kalau lapar aduh ana sakit perut dan sebagainya. Ya, banyak alasan, penuh dengan keluh kesah. Iya enggak? Nah, maka benarlah yang dikatakan oleh Allah, khuliqal insanu halu'a, manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Penuh dengan keluh kesah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan semoga bisa kita lanjutkan insyaallah hari Senin. Insyaallah kita hari Senin kita akan lanjutkan pembahasan ini, masih dalam hadis Abu Hurairah dalam bab tentang gambaran kehidupan Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya di dalam dan keadaan mereka dalam sikap menjauhkan diri mereka dari kehidupan dunia ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.